Kue dadi cah lanang nang cah wedok, kue ora pati wong ganteng, ning apik kelakuanmu, Catat. penuh perhatian, sehingga perempuan itu lama-lama lupa bahwa kue iki orang ganteng. Karena yang ganteng adalah perilakumu dan akhlakmu. Kan bisa Akhlaknya. juga. Anda kecil hati, Anda harus menemukan apa yang tidak bisa diandalkan dari diri Anda. Maka carilah, galilah di dalam dirimu apa yang bisa diandalkan. Yang akan menutupi kecil hati Anda itu.